Hari ini temanya Indonesia. Dan minggu lalu putra pertama saya pun lahir. Berkat di roasting. Iya, bagaimana tidak? Minggu lalu temanya roasting. Popon ngomongin anak saya terus malamnya. Paginya keluar. Anak saya betul-betul orang Indonesia sekali. Nggak tahan dengar omongan orang. Mana tuh yang ngomongin saya tuh, mana tuh? Nggak tahan dia. Dia lahir tanggal 8 Juli. Bertepatan dengan hari biasa. Nggak ada hari apa-apa. 17 Agustus juga masih jauh. Tapi ada yang sarankan, kau kasih nama anakmu Juliani. Ini nih orang Indonesia nih kebiasaannya malas begitu cari nama sesuai dengan bulannya saja. Kalau Juli namanya Juliani, Desember Desi, September Septi. Nama panjangnya Septi Can Be Fun tuh. Malas dia, malas. Saya tuh maunya nama anak saya tuh modern begitu, kayak anak zaman sekarang, kayak Keisha, Dipo, Sira. Itu keren-keren namanya. Makanya saya putuskan nama anak saya itu Julianto. Ih, kenapa? Masa anak saya diketawain? Oke, saya ganti. Daripada anak saya nanti dibully sama anak-anakmu nanti. Orang Indonesia itu ya, gampang sekali percaya mitos. Waktu anak saya lahir, ada yang bilang, anak kecil itu kalau nangis suka diganggu setan. Anak kecil kan memang kodratnya menangis. Mungkin karena ngompol, atau lapar, atau mungkin bapaknya enggak dapat kompor gas. Bisa saja. Kenapa nangis dikaitkan dengan setan? Berarti acara-acara TV yang nangis-nangis, yang kayak Rumah Ayu. Tahu kan yang Ayu Kayu. Itu. Apalagi ya, pagi-pagi sudah anda happy. Ada tuh acara yang kayak itu bintang tamunya suka menangis-menangis. Apakah itu bersekutu dengan setan? Kan tidak. Ada lagi mitos, kalau mau anakmu punya lesung pipi, pencet-pencet pipinya. Pencet-pencet, memangnya pin ATM. Maksud saya kan, kalau memang mitos itu benar, berarti Andika kangen band dulu. Yang mukanya lesung pipi semua. Itu kecilnya dipencet-pencet pipinya. Tapi satu desa. Anak siapa ini? Anak siapa ini? Terus ada lagi ya? Orang Indonesia itu selalu mau kelihatan sukses. Karena gengsinya tinggi. Ada sekarang foto baik newborn. Yang baru lahir tahu kan yang anak kecil-kecil begini. Terus di sampingnya ada bola. Biasa bapaknya itu atlet. Kalau begini tidur terus di sampingnya pesawat itu biasanya bapaknya pilot. Kalau dia tidur di sampingnya trotoar itu bapaknya gembel. Kasihan dia, kasihan. Ini maksud saya untuk apa begitu, untuk apa? Ini untuk pamer pasti sama orang tuanya kan? Makanya anak saya tuh enggak mau saya begitu foto-foto begitu. Awalnya. Tapi sekarang saya sudah artis. Masa anak artis enggak foto begitu ya kan? Minimal ngutang saya. Jadi kalau anak saya foto bapaknya komika, sudah jelas kan di sampingnya ada apa? Ada Pak De Indro. Mungkin fotonya begini Pak De, kayak ini nih. Nah. Tuh kan? Ada kompor gas. Ini komika sekali anak saya. Komika sekali. Tuh kan? Dan mitos orang Indonesia juga itu ya. Kayak misalkan mertua saya itu dia mau bantuin akikah anak saya. Dia bilang, saya tanggung kambingnya anakmu. Gengsi saya mana dong? Saya tidak mau dong, ya kan? Saya tolak, karena kalau mau ditanggung, mending sampai kuliah ditanggungnya. Ya kan, sekalian begitu. Jadi saya itu tidak mau sekali kalau anak saya itu ditanggung. Dibantuin uang begitu sama orang tuanya kan. Karena menurut saya ya, kalau anak saya itu ditanggung, mendingan saya ditanggungnya di apa dibantuinya sama teman-teman semua. Nah, saya tidak mau itu bantuan dari orang tua saya. Saya maunya dari bantuan teman-teman sekalian. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian sumbangan buat akikah anak saya ini teman-teman ya. Iya. Iya Bapak Ibu tolong ya. Terima kasih seikhlasnya. Terima kasih banyak seikhlasnya teman-teman. Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Selamat Arif. Ya Arif Brata ya. Siapa nama lengkap anaknya? Anaknya siapa tadi? Sabit Haritsa Brata. Oh, Sabit. Tadi lu bilang Julianto. Tidak jadi dong. Oh, dikatawain sama orang. Arif Brata. Ya, Pak De. Dibuka dengan elegan ya, keren banget apa segala macam. Bahkan terus terang aja foto saya ikut di dekat fotomu itu keren banget buat saya, kreatif buat saya. Tapi kenapa dari situ kemudian terus kayak ada blank ya, kayak gitu ya. Bahkan tadi kalau saya boleh ini kekurangan waktunya banyak banget. Banyak banget. Jadi itu sih saya khawatir. Kalau yang lainnya perjuangannya tetap, saya khawatir kamu bisa tertinggal. Itu aja sih sebetulnya. Padahal sebelum-sebelumnya saya mengandalkan banget. Wah ini salah satu yang akan ini di belakang. Buat saya sih, saya sayangin banget. Sayang banget. Oke, keren. Terima kasih Pak. Bang Arif. Emang Bang Arif ada ini, ada materi yang belum dibawain tadi? Yang skip. Tadi ada satu beat. Oh, skip. Kenapa? Karena memang pas ini ledakan tawanya lebih ini. Jadi saya kirain tidak terlalu sebesar itu. Jadi agak ngeblank sedikit. Begitu. Panji silakan Panji. Iya, sebenarnya mengulangi apa yang tadi katanya Pak Ade, sebenarnya dimulai dengan menyenangkan karena walaupun temanya gede, lu nariknya deket, ngomongin soal anak, mitos apa namanya tadi ya terkait anak kelahiran dan segala macam ya. Jadi walaupun temanya rada mengawang-awang, tapi lu tarik deket. Tapi gue ngerasanya saking rapihnya, jadi terlalu istilahnya tuh formulaic gitu. Jadi terlalu kebaca formulanya. Nah yang menurut gue jadi gangguan adalah joke-nya lu tuh udah mulai kebaca. Kayak rule of three lu udah satu, dua, bentar lagi kejutan nih gitu. Sementara kan ide dari punchline adalah kita gak nyangka itu akan datang, makanya kita kaget gitu. Tapi oke lah, kalau menurut gue sangat disayangkan, ya. Lu harusnya bisa lebih baik, apalagi ini sebenarnya empat besar ya. Thank you. Terima kasih. Silakan Bang David. Arif, lu pertama kalinya pakai media atau udah? Udah pernah. Udah pernah. Iya Bang. Lu gak cukup, harusnya gak kaget dong dengan punchline yang... lu hadirkan dari media itu. Nah di empat besar ini gue sangat memaklumi karena kemarin pada saat mentoring juga gue bilang empat besar sudah semakin sedikit gitu yang dibandingin bukan cuma materi lagi tapi adalah inovasi gitu. Nah gue yakin itu adalah salah satu usaha lu untuk berinovasi dan lu pengen ngasih warna yang beda, pengen ngasih suatu yang beda. Tapi lu komunikatif kok. Komunikatif. Loh kok lu baca punya dia sih Gus? Itu kan ngomongnya dia. Kasih tahu dulu dong. Dan dikasih tahu dulu. Nanti. Oh. Dan belum. Dan gak ada belum. Nanti. Ya udah dah kalau gitu. Gue kira join kan dulu. Gue kira join kan gue pernah jadi juri tamu juga. Gue kira tidak. Berdua ya. Berdua iya, gue kira berdua lu. Penilaian emang TTS lu. Dan ternyata ditambah lagi lu ngeblank, udah ngeblank, penonton udah kaku gitu ngelihat waktu lu masih banyak, tiba-tiba lu langsung lompat ke gimmick yang kita semua jadi terkejut dan kaget gitu. Bingung, mau lu tutup kita mau ngasih tepuk tangan juga ragu gitu. Jadi menurut gua karena persiapan lu yang mungkin kurang matang, jadi seperti itu sih. Oke, tepuk tangan lu buat Arif Brata. Terima kasih. Halo Daeng, baji-baji Jeki. Saya Arif Brata, jangan lupa saksikan Stand Up Kompas TV setiap Sabtu jam 7 malam. Nah. Like, comment, subscribe channel YouTube Stand Up Kompas TV. Nah. Oke, okay. Let's make love.